أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 22 ya kemarin ya selesai halaman 22 ini fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya Abu Ibrahim, fi'il madhi untuk tasrif misalnya fatahani tafakuna tafakina tafakani tafna tafaku tafaku iya fil amr fataha yaftahu apa ustah fil mudhari itu ada berapa ya Tasha? Ada fi'il mudhari ada berapa? Ada 3. Ada apa? Sahih. Ya, asma'ul khamsah, af'al khamsah. Saya akhir kemudian wa'al akhir. Saya akhir itu apa ya? Huruf iya kosong dari huruf illa dan dia bukan apa bukan af'al khamsah itu namanya syai' akhir. Syai' akhir yang akhirnya tidak ada huruf illa dan dia bukan af'al khamsah itu syai' akhir. Adapun yang akhirnya huruf illa namanya apa ya akhal huruf wa'tal akhir. Kemudian af'al khamsah itu fi'il mudhari yang bersambung dengan apa Pak ya? Dengan au jama'ah ya alif tasniyah kemudian au jama'ah ya mu'annatsah mukhatabah ya mu'annatsah al-mukhatabah. Kita sebutkan contohnya misalnya dari kalimat ya jenis apa al-khamsahnya apa? Ulangi ada 5 ulangi. Ya jenisannya. Marfu'nya dengan apa? Apa al-khamsah itu? Subutun nun. Dengan subutun nun. Adapun alif tasniyah wawu jama'ah yam annaka mukhatabah itu adalah apa? Do apa? Adalah apa? Domir mut tasil. Adalah domir mut tasil ya. Domir mut tasil mabniyun ala sukun fi mahalli apa? Fi mahalli ada yang tahu? Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il yaitu dia sebagai fa'ilnya. Fa'il kan ada yang zahir dan ada yang dhamir. Yaktubani fa'ilnya apa? Alif tasniyah. Yaktubu nafalnya apa? Wawu jamaah. Taktubi nafalnya apa? Ya mu'annaha mufadada. Beda dengan itu katibuna misalnya. Yaktubuna katibuna. Yaktubuna kan fi'il mudhari. Kalau katibuna ini apa? Afal hamzah bukan? Katibuna, muslimuna. Apa ini namanya? Namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Katibuna yaitu para penulis. Kalau yaktubuna mereka sedang menulis. Katibuna ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, wawunya itu adalah alamat. Alamat. Alamat apa wawunya? Kalau jamak mudzakkar salim, katibuna muslimuna, wawunya adalah alamat. Kita ingat alamat apa? Ya sudah, bab alamat di Eropa sudah ya. Alamat Eropa. Alamat Eropa sudah di Eropa sudah. Sudah. Sudah. Itu tabelnya halaman 13. Nah, coba katakan salim. Marfunya dengan wawu contohnya muslimuna. Mansubnya majrur dengan ya contohnya muslimina dan muslimina. Berarti wawunya itu adalah alamat ya rof, alamat rofa. Nah, kalau yaktubuna wawunya itu apa? Fa, fa'il ya, itu beda. Kalau wawu pada fi'il mudhari fa'il khamsah, wawunya itu alamat rofa. Nah, kalau pada jamak mudzakkar salim wawunya itu adalah alamat rof, kalau pada fi'il mudhari wawunya itu adalah apa? Fa, fa'il. Tapi kalau pada jamak mudzakkar salim wawunya itu adalah alamat rafa. Dan nunnya adalah muslimuna. Nunnya itu apa? Iwadun anit tanwin. Nunnya itu adalah iwadun anit tanwin. Ya. Iwadun anit tanwin nunnya. Kemudian nun pada afal khamsah, nun itu apa? Alamat. Hah? Alamat roh rafa. Ya, afal khamsah marfunya dengan tubutun, tubutun nun. Ya, bisa dibedakan di sini. Antara katibuna dengan yaktubuna. Katibuna ini jamak mudzakkar salim. Wawunya itu alamat rafa. Nunnya adalah iwadun anit tanwin. Nah, kalau yaktubuna fi'il mudhari, wawunya itu adalah fa, fa'il. Nunnya itu adalah alamat, alamat rafa, yaitu dengan sukutun, sukutun nun. Paham ya? Ya. Kemudian pelajaran yang kemarin paham semua ya? Ada yang enggak paham barangkali? Coba ditanyakan kalau ada yang enggak paham. Kalau paham semua kita lanjutkan. Kalau ada iskal, ya kita jelaskan. Ya Pak, lanjut. Ya. Ya, beda, lanjut. Ada enggak Pak? Ya. Kita lanjutkan i'rabul af'al. I'rabnya fi'il fi'il. Al-fi'lu terbagi menjadi dua. Mu'rab dan mabni. Mu'rab dibahas di sini, dirinci. Yang nomor satu, pembahasan mu'rab. Apa itu mu'rab? Al-mu'rabu huwa, dia adalah ma taghayyara akhiruhu, sesuatu yang berubah akhirnya. Bisa babi dengan sebab dukhulil amil, maksudnya amil. Amil itu yang merubah, yang merubah akhir dari kalimat menjadi marfu, mansub, dan majrur dan majzum. Yang merubahnya adalah apa? Amil. Mu'rab itu ada sebabnya yang menyebabkan dia mu'rab berubah akhirnya menjadi rafa, marfu, mansub, majrur dan majzum adalah apa? Amil. Misalnya apa? Fa'il. Fa'il itu marfu dengan sebab apa? Fi'il. Mubtada marfu dengan sebab apa? Al-ibtida, karena dia permulaan. Khobar marfu dengan sebab apa? Mubtada. Isim kana marfu karena sebab apa? Kana. Nah itu masing-masing isim atau fi'il mu'rabnya itu dengan sebab amil. Fi'il mudhari' marfu'nya dengan sebab apa? Tajarruduhu 'anil nasibi wal jazim. Fi'il mudhari' marfu'nya itu karena kosong dari yang menasabkan dan yang menjazimkan. Amil. Mislu, contohnya yaktubu. Yaktubu ini marfu'. Kenapa marfu'? Yaktubu ini fi'il apa? Ya, fi'il mudhari'. Kalau pembahasan mu'rab, fi'il yang mu'rab, pembahasannya cuma pada fi'il mudhari'. Karena fi'il hukum asalnya adalah mabni. Yang mu'rab itu sedikit, yaitu cuma mudhari' saja. Adapun yang lainnya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu mabni. Ya, fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Karena tidak bersama dengan nun, apa? Taukid. Dan tidak bersambung dengan nun apa lagi? Nun niswa. Nun mudhari' yang tidak, kalau bersambung dengan nun taukid mabni di atas fathah. Kalau bersambung dengan nun niswa mabni di atas sukun. Selain daripada itu adalah mu'rab. Walaupun af'al khamsah, dia mu'rab. Mu'rabnya dengan apa? Thubutun nun. Rafa'nya dengan thubutun nun. Mansub dan mansubnya dengan hadfun nun. Ya, fil mudhari' semuanya itu mu'rab. Kecuali apa tadi? Ada dua tadi apa? Yang bersambung dengan nun taukid dan bersambung dengan nun niswa. Itu mabni. Selain itu mu'rab. Misalnya yaktubu. Yaktubu ini menjadi marfu'. Sebabnya apa? Amalnya apa ya? Asubaidah. Yaktubu marfu'. Sebabnya apa? Amilnya apa? Kok dia bisa rafa' marfu'? Ya akhubaidah. Yaktubu, dia marfu' dengan sebab apa? Ya Abu Yahya. Apa? Yaktub. Yaktub, iya dia fi'il, fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' gak marfu'? Ya barusan tadi. Ada yang ingat? Karena dia kosong dari amil yang menasabkan. Iya, karena kosong dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Berarti amilnya itu maknawi, bukan lafzi. Kalau lafzi itu tampak diucapkan. Tapi kalau maknawi itu amilnya tidak terucap, tapi ada maknanya. Yaktubu fi'il mudhari' itu marfu'. Amilnya yang menyebabkan marfu' adalah kosongnya dari yang merofakkan dan kosongnya dia dari yang menasabkan dan menjazmkan, maka marfu'. Kalau ada menasabkan, mansub. Kalau ada yang menjazmkan, majzum. Kalau tidak ada menasabkan dan menjazmkan, apa? Marfu'. Baik. Yaktubu asalnya marfu', yaktubu. Marfu'nya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena sahih akhir. Lan yaktuba. Lan yaktuba ini fi'il mudhari' yang apa ya? I'rabnya apa? Lan yaktuba, i'rabnya apa? Yaktuba. Fi'il mudhari' mansub. Sebab nasabnya apa? Apa? Iya, yang mana penasabnya? Yaitu lan. Amilnya adalah lan. Dia yang menasabkan fi'il mudhari'. Masuknya dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Karena sahih akhir. Kalau afal khamsah nunnya hilang, yaktubuna menjadi lan yaktubu. Nunnya hilang kalau afal khamsah. Nah, kalau saya akhir mansubnya dengan fathah. Lam yaktub ini fi'il mudhari' apa? I'rabnya apa ya? Ubaidah. Yaktub, lam yaktub. Ini maksudnya mana? Marfu, mansub atau majzum? Yang mana? Di antara tiga ini. Apa? Apa? Marfu, mansub dan majzum. Di antara majzum. Majzumnya dengan apa? Ya, yaitu amilnya lam. Alamat jazmnya apa? Alamat jazmnya sukun. Kenapa baringan sukun? Karena sahih akhir. Karena sahih akhir. Ya, maka maksudnya dengan sukun. Al-af'al khamsah maksudnya dengan apa? Hadfun. Hadfun nun. Yaktubuna menjadi lam yaktubu. Yaktubani menjadi lam yaktuba. Taktubi nam jadi lam taktubi. Nunnya hilang kalau afal khamsah. Kalau bersama dengan nun taukid, maka apa? Mabni. Mabni di atas fathah. Misalnya lam yaktubanna. Lam yaktubanna. Walaupun ada lam, tetapi tetap mabni. Mabni itu tidak peduli ada amil, tidak ada amil, tetap dia itu tidak ada perubahan. Lam yaktubanna tetap di atas fathah, tidak berubah. Yajlisu marfu, fi'il mudhari' marfu litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Lam yajlisa fi'il mudhari' mansub bilan wa alamatun nasbihi al fathah. Lam yajlis fi'il mudhari' majzum bilam. Dengan lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Paham ya? Yaqra'u fil mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu. Lan yaqra'a fil mudhari' mansubun bi lan wa alamatu nasbi al-fathah li'annahu sahih akhir. Lam yaqra fil mudhari' majzum bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu sahih akhir. Paham ya? I'rab dari fil mudhari' ini marfu, mansub dan majzumnya jelas. Beda iskal. Lan yajlisa mansubun wa la matrufihi ya la wa tasbihi al-fathah li annahu Li'annahu syai'akhir. Syai'akhir mansubnya dengan fathah. Kalau af'al khamsa lam yajlisu mansub, mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun. Nama hadfun nun li'annahu minal af'al khamsa. Karena dia di antara af'al khamsa. Paham ya? Wa ammal mu'rabu minal af'ali fawal mudhari. Adapun mu'rab dari fi'il-fi'il, maka dia adalah mudhari. Dia adalah mudhari yang mu'rab. Fil madhi tidak ada. Fil amr tidak ada yang mu'rab. Semuanya mabni. Illa fil mudhari itu mu'rab kecuali idza dakhalat apabila masuk alaihi padanya ada apa? Fi'il mudhari. Kecuali apabila masuk padanya nunul inath. Nun inath yaitu nun niswah atau nun taukid. Nun niswah yaitu nun dhamir yang menunjukkan apa? Jamak muannas. Baik itu hunna atau apa? Kunna. Baik itu hunna atau kunna. Kalau depannya ya yajlisna, ini apa? Hunna wa kunna. Kalau hunna itu mereka perempuan, kalau kunna kalian perempuan. Kalau ya hunna yajlisna yaitu mereka perempuan sedang duduk. Kalau tajlisna ini apa? Kunna. Artinya kalian perempuan. Ka huma kunna. Kalau dia ha huma hunna. Tajlisna artinya apa? Kalian perempuan, wahai kalian para wanita sedang duduk. Yasjudna. Apa artinya yasjudna ya? Apa itu? Kalau tasjudna apa? Ya. Iya, kalian perempuan sedang sujud. Kemudian yang bersambung dengan nun taukid yaktubu, jadi yaktubanna. Yasjudum, jadi yasjudanna. Yaktubu, dia sedang menulis. Dia laki-laki sedang menulis. Kalau yaktubanna, dia laki-laki benar-benar sedang menulis. Yasjudu, dia laki-laki sedang sujud. Yasjudanna, dia laki-laki benar-benar sedang sujud. Paham ya tentang mu'arabnya af'al pada apa? Fi'il mudhari' kecuali apabila bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Berarti selain daripada itu mu'arab, coba antum lihat tasrif fi'il mudhari' halaman 19. Berarti yang mabni itu apa? Cuma yaktubna sama taktubna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Yang mabni mana? Dua saja. Loh, mana yang nun taukid? Nun taukid itu tidak masuk dalam tasrif. Dia tinggal nambahkan saja yaktubu menjadi yaktubanna, taktubu taktubanna. Taktubina menjadi taktubina. Oh ya beda. Ya. Nah. Fi'il mudhari' kalau bersambung dengan nun taukid dia mabni di atas fathah. itu kalau pada yaktubu taktubu ya. Selain daripada itu, kalau bersama dengan nun taukid, maka dia mu'rob. Misalnya taktubani, kalau bersama dengan nun taukid menjadi mu'rob juga, tetap mu'rob. Yaktubani tinggal gitu. Yaktubuna menjadi yaktubunna. Taktubina menjadi taktubinna, mu'rob. Mabni itu kalau dhamirnya itu huwa, hiya, atau anta, ya, atau anta, itu saja yang mabni. Selain daripada itu mu'rob, tapi enggak dibahas di sini. Ya, enggak dibahas di sini kalau bersambung dengan fi'il mudhari' yang af'al khamsah, enggak dibahas di sini. Bersambung dengan fi'il mudhari' af'al khamsah, hukumnya mu'rob. Ya, itu rinciannya enggak dibahas di sini. Jadi pasti apa? Mutamimah Al-Jurumiyah atau di Qatrun Nadah, kalau di sini enggak ada pembahasannya. Ya, itu aja walhasil bahwa fi'il mudhari' itu mu'rab kalau tidak bersama dengan nun taukid atau nun niswah. Ya. Kalau yaktubu mu'rab, marfu'nya dengan apa? Dhammah, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan sukun. Yaktubani, yaktubuna, af'al khamsah marfu'nya dengan thubutun nun, mansubnya dengan apa? Hadfun nun, majzumnya juga dengan hadfun nun. Apa ya? Aktubu, naktubu, ini termasuk sahih akhir. Yang saya akhir yang mana? Yaktubu, taktubu, kemudian taktubu lagi, kemudian aktubu dan naktubu. Aktubu dan naktubu ini sahih akhir. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan sukun. Nah, kalau af'al khamsah, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina, marfu'nya dengan thubutun nun, mansubnya dengan hadfun nun, maksudnya dengan hadfun nun. Kemudian yang bersambung dengan nun niswa di sini, yaktubna sama taktubna, itu apa? Mabni di atas, di atas apa? Di atas sukun. Itu rinciannya, paham ya? Jadi dalam tasrif yaktubu yaktubani, yaktubuna taktubu taktuman, yaktubna. Nah, itu ada yang saya akhir, ada af'al khamsah, dan ada yang bersambung dengan nun niswa. Nah, itu hukumnya itu beda beda. Kita kembali, wal mabni huwa, dan mabni dia adalah ma lazima akhiruhu halatan wahidatan, ma sesuatu lazima yang tetap akhiruhu, akhirnya halatan wahidatan, keadaan yang satu yang tetap akhirnya, yang tetap pada satu keadaan. Satu keadaan itu apa maksudnya? Ada yang tetap di atas fathah, ada yang tetap di atas dhamma, ada yang tetap di atas kasrah, ada yang di atas sukun. Nah, keadaan yang satu tetap enggak berubah-berubah. Kalau di atas dhamma ya dhamma terus. Kalau fathah ya fathah terus. Enggak bisa berubah. Yaitu ini pada fi'il madhi dan fi'il amr. Mislu contohnya kataba, fataha, zahaba, uktub, iftah, izhab. Wal mabni minal af'al, dan mabni dari fi'il-fi'il itu huwa, dia adalah al-madhi wal amr. Madhi dan amr, kemudian fi'il mudhari' wal mudhari'. Tapi yang apa? Idza tasalat bihi, apabila bersambung dengan dia, dengan fi'il mudhari' itu, nunul inath atau nunut taukid, yang tadi kita bahas, nun niswa atau nun taukid. Ya, antum lihat kita melihat tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi halaman 18. Ya, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtum, katabtum, katabti, katabtum, katabtunna, katabtu, katabna. Kita bahas mabniyah, di atas apa? Ya. Fi'il madhi, mabni itu ada tiga. Fi'il madhi mabninya itu ada tiga. Mabni di atas fathah, mabni di atas dhamma, dan mabni di atas sukun. Mabni di atas fathah kepada kalimat kataba, kataba, kemudian katabat, katabata, itu mabni di atas fathah. Dan mabni di atas fathah kalau tidak bersambung dengan wawu jamaah dan dhamir rafa' mutaharrik, dan tidak bersambung dengan wawu jamaah dan tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu mabni di atas fathah. Ya, biar jelas kita jelaskan yang bersambung dengan wawu jamaah. Yang bersambung dengan wawu jamaah contohnya apa? Siapa yang tahu? Yang mana di dalam tasrif yang ada wawu jamaahnya? Kataku. Fi'il madhi bersambung dengan wawu jamaah, maka madhinya itu mabni di atas dhammah. Kalian antum lihat fi'il madhinya itu yang kataba yaitu kaf, ta, dan ba. Dilihat harokat ba-nya, jangan dilihat harokat wawunya. Kalau wawunya itu sukun. Ya. Tapi dilihat akhir dari fi'il madhi itu apa? Huruf ba. Kalau dakhala ya berarti huruf lam. Kalau dakhalu, jangan dilihat wawunya, akan tapi dilihat harakat lamnya. Dia harakatnya apa? Kalau bersambung dengan wawu jamaah, fi'il madhinya mabni di atas dhamma, katabu, jalasu, nasahu, alimu, sami'u, basiru. Ya, paham ya? Kemudian kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, kenapa kok dikatakan dhamir rafa'? Karena dia fi mahali rafin apa? Fa'il. Dikatakan dhamir rafa' karena dia fi mahali apa? Rafa'in. Karena dia menduduki kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, mutaharrik artinya berharokat, ya. Maka dia fi'il madhinya mabni di atas apa? Sukun. Contohnya katabna, katabta, sampai terakhir itu mabni di atas sukun. Katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtu, makatabtunna, katabtu, katabna. Ya. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na, itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Namanya dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jama'ah mabni di atas sukun, yang bersambung dengan di atas dhamma, yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, dia mabni di atas sukun. Selain daripada itu, berarti mabni di atas apa? Fat, Abha contohnya kataba, kataba, katabat, katabata. Ya. Bagaimana dengan kataba yang panjang ini? Kalau kataba jelas mabni dasarnya. Kalau kataba yang panjang, ya, jangan dilihat alifnya, karena alifnya itu bukan fi'il. Fi'ilnya itu sampai huruf ba. Kataba fa'ala. Ya, lihat huruf harakat akhir dari fi'il. Lihat siapa dia? Fathah. Berarti mabni dasar fathah. Adapun alifnya itu apa? Dhamir mabni di atas sukun, di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Adapun alifnya itu fa fa'il. Ya. Alifnya itu adalah fa'il. Alif tasniyah namanya. Ya. Katabat. Jangan dilihat taknya yang disukun, karena taknya itu adalah alamat apa? Tak nis, alamat perempuan. Berarti pelakunya, fa'ilnya itu perempuan. Taknya itu tak taknis, alamat bahwa fa'ilnya, pelakunya itu perempuan. Berarti fa'ilnya apa? Hi, hiya. Katabat, katabat berarti fa'ilnya apa? Hiya. Paham ya? Katabata, katabata, mabniya di atas fathah. Fi'il mabniya mabniya di atas fathah, dilihat pada huruf fa'nya. Ba. Adapun ta, ta sama alif, taknya itu alamat ta'nits, sama saja dengan ta, katabat, taknya itu alamat ta'nits, kemudian alifnya itu alif tas, iya. Alif tasniyah sebagai apa? Fa, fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Alifnya itu menduduki kedudukannya rafa sebagai fa'il. Kata mata berarti dua orang perempuan telah menulis. Dua orang perempuan telah menulis. Paham ya? Kita kembali kepada tadi lanjutannya. Kemudian uktub, iftah, idhab. Ini fi'il amr mabni. Ini melihat tasrifnya jelas. Halaman 21. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Fi'il amr, dia mabninya itu sesuai dengan majzumnya ketika fi'il mudhari. Ya. Uktub mabni di atas sukun. Kenapa? Karena uktub itu kalau majzum pada fi'il mudhari, pada mudhari-nya majzumnya dengan apa? Sukun. Maka fi'il amrnya mabninya di atas sukun. Lam taktub berarti apa? Uktub. Uktuba dari lam taktubani. Kalau majzum jadi lam taktuba. Berarti uktuba mabninya apa? Hadfu. Di atas hadfu, hadfu nun. Uktubu dari taktubuna. Kalau ada huruf jazm, lam taktubu. Berarti majzumnya mabniya di atas apa? Uktubu, hadfu an-nun. Uktubi dari taktubina. Engkau wahai perempuan sedang menulis. Uktubi berarti tidaklah engkau wanita perempuan menulis. Uktubi berarti mabniya di atas apa? Hadfu an-nun karena dari taktubina. Uktuba sama mabniya di atas hadfu nun. Uktubna mabniya di atas apa? Uktubna sukun mabniya di atas sukun karena dia kalau fi'il mudhari mabni di atas hadfu mabniya di atas sukun. Fi'il mudhari bersama dengan nun niswah ya mabni di atas sukun, maka sama fi'il amarnya ketika bersambung dengan nun niswah, maka dia mabniyah juga dengan apa? Sukun. Adapun alif tathniyah uktuba, kalau uktub fa'ilnya dhamir mustatir takdiru apa? Anta. Kalau uktub, uktub fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban takdirnya anta, enggak ditulis dhamirnya atau fa'ilnya, mustatir dia, takdiruhu anta. Kalau uktuba fa'ilnya apa? Alif tasniyah. Uktubu fa'ilnya apa? Wawul jama'ah. Uktubi fa'ilnya apa? Ya mu'annasah mukhatabah. Uktuba fa'ilnya apa? Alif tasniyah. Uktubna fa'ilnya apa? Nun, nun niswa. Faham ya? Kita iskal tentang mabniyah ini. Al-fi'l al-mudhari' al-mu'rab. Fi'l mudhari' yang mu'rab itu ada tiga, ada yang marfu', mansub, dan majrur, majzum. Marfu', contohnya yaktubu, apa tadi amilnya? Fadal ya, ya apa amilnya? Ya, fi'il mudhari' yang marfu' amilnya apa? Yang menasabkan. Iya, tajarruduhu 'anil nasibi wal jazim. Ya, yang mansub contohnya lam yaktuba lam yadhhaba. Yang majzum contohnya lam yaktub lam yadhhab. Paham ya? Nah, sekalian dilihat tabelnya ini sebagai khulasah dari apa yang dipelajari tadi panjang lebar, diringkas atau disimpulkan dengan tabel ini. Ya, sehingga nanti kalau antum memurojaah cukup dengan melihat tabel. Tentunya apa? Harus paham dulu dari apa yang kita baca tadi. Ya, sehingga untuk memahami tabel gampang. Tapi kalau yang sebelumnya enggak paham, ya lihat tabel ya bingung, enggak ngerti apa ini. Al-af'al al-mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan alamat-alamat i'rabnya. Af'al itu ada tiga. Ya, ini semuanya pembahasan pada fi'il mudhari'. Karena yang mu'rab itu cuma mudhari' saja. Nah, yang dibahas di sini al-af'al, di situ maksudnya adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ada tiga, apa itu? Di bawahnya itu al-af'al ada tiga. Yang pertama apa? Sahih akhir. Yang kedua af'al khamsah. Yang ketiga mu'tal akhir. Tadi sudah kita baca itu ya, pembagiannya. Sahih akhir tadi apa? Yang tidak bersambung, yang bukan apa? Af'al khamsah dan bukan mu'tal akhir. Arti dari saya akhir yang akhirnya bukan huruf illah dan bukan bersama dengan alif tasnia wa wijama dan ya mu'annatha muha taba dan af'al khamsah. Paham ya? Af'al khamsah itu yang bersama dengan alif tasnia dan apa lagi? Wa wijama. Kemudian yang ketiga apa? Ya mu'annatha muha taba. Mu'tal akhir itu yang akhirnya huruf illah. Huruf illah itu apa saja ya Akasha? Ila itu ada tiga apa empat? Ada tiga. Apa ya? Ya alif. Ya alif. Satu lagi. Wow. Ya alif. Wow. Wai. Ya. Fi'il mudhari' saya akhir. Yang marfu', dilihat marfu'. Misal contohnya al-alamah yaitu alamat rafa'. Marfu' contohnya marfu' yashrabu. Alamat rafa'nya apa? Dhammah karena sahih akhir. Mansubnya Misal lan yashroba, alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena sahih akhir. Madzum contohnya lam yashrob, alamat jazmnya adalah apa? Sukun. Kenapa kok dengan sukun? Karena sahih akhir. Kemudian yang kedua al-af'al al-khamsah. Ya, Afan tadi bilang tabel ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi semuanya. Tidak, ternyata maksudnya ini adalah kesimpulan fi'il-fi'il yang mu'rab, yaitu pada fi'il mudhari' saja. Tadi kita bahasnya kan mu'rab dan mabni. Mabni enggak masuk ke sini. Nah, ya, ini yang dibahas mu'rab saja. Kemudian af'al khamsah marfu', contohnya yadhhabani. Alamat rafa'nya apa? Thubutun nun. Kenapa thubutun nun? Karena af'al khamsah. Lan yadhhaba. Ya, mansubnya dengan apa? Hadfun nun. Alamat nasabnya hadfun nun. Di mana hadfun nun? Karena af'al khamsah. Lam yadhhaba. Madzum. Alamat jazmnya apa? Hadfu an-nun. Kenapa hadfun nun? Karena af'al khamsah. Kemudian mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada tiga. Ada yang diakhiri dengan wawu, contohnya yad'u, dan ada yang diakhiri dengan ya, contohnya yahdi, dan ada yang akhirnya itu alif, contohnya yardha. Ya. Kemudian dilihat alamat i'rabnya. Marfu'. Kalau yad'u yang akhirnya wawu, yarju, yamhu, yashu, nah itu yang akhirnya wawu. Ya, yad'u marfu', alamat rafa'nya apa? Dhamma muqaddarah. Kenapa dhamma muqaddarah? Karena mu'tal akhir, apa? Dhamma muqaddarah. Kalau akhirnya wawu, dhamma muqaddarahnya apa? Lisikol atau lita'azur. Sudah belajar belum? Sikol sama muta'azur munasabah. Sudah. Belum ya? Ya belum. Dhamma muqaddarah. Yahdi sama marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, asalnya yad'u yahdiyu, tapi dia apa, muqaddarah disembunyikan. Yardha akhirnya alif, alam rafa'nya adalah dengan dhamma muqaddarah. Yardha. Kalau mansub lan yad'uwa, alamat nasabnya fathah, tidak muqaddar lagi, bukan fathah muqaddar tapi fathah dhahirah. Lan yahdiya, alamat nasabnya fathah dhahirah. Lan yardha, alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas alif. Kalau madzum semuanya sama, yaitu apa? Hadful akhir, huruf ilahnya hilang, jadi lam yad'u, lam yahdi, lam yardha, huruf ilahnya hilang. Lam yad'u, yad'u madzum, alamat jazmnya hadful akhir. Kenapa? Li'annahu mu'tal akhir. Lam yahdi, alamat jazmnya hadful akhir. Kenapa? Li'annahu mu'tal akhir. Lam yardha sama. Paham ya? Jadi di sini fi'il mudhari' mu'tal akhir itu ada tiga, yang diakhiri wawu, yang diakhiri ya sama alif. Ya. Dilihat kalau akhirnya alif yang di bawah yardha itu, yardha. Kalau yang akhirnya alif, kalau marfu' dhammahnya muqaddarah, kalau mansub fathahnya juga muqaddarah. Ditakdirkan padanya dhammah dan fathah kalau akhirnya alif. Karena apa? Ta'adzur, Ta'adzur itu tidak bisa minta uzur, tidak bisa untuk mengucapkan dhammah dan fathah. Maka fathah dan dhammahnya itu apa? Muqaddarah. Muqaddarah itu disembunyikan, tidak diucapkan. Asalnya lan yardoa gitu. Tapi kan tidak bisa orang Arab baca lan yardoa, tidak bisa. Lan yardoa tidak bisa. Maka harakat fathahnya itu disembunyikan. Ya. Kalau akhirnya ya dan wawu itu ditakdirkan disembunyikan padanya harokat dhamma. Adapun kalau mansub, maka fathahnya itu dhahirah lan yad'uwa lan yahdiya. Fathahnya apa? Dhahirah. Kenapa kok zahirah? Karena khafif. Karena fathah itu ringan di atas wawu dan di atas ya. Makanya zahirah fathahnya. Tapi kalau dhammah pada keadaan rofa, dhammahnya itu muqaddarah, baik itu yang akhirnya wawu atau ya. Muqaddarah. Kenapa? Lithiqal. Karena berat untuk mengucapkan dhammah. Makna dari sikol berat di situ artinya itu bisa tapi berat. Kalau ta'adzur itu minta uzur enggak bisa untuk apa? Untuk hadir domahnya enggak bisa. Enggak bisa fathahnya hadir enggak bisa karena enggak bisa karena ta'adzur. Tapi kalau akhirnya wawu dan ya yang tidak hadir cuma domah saja. Karena berat. Tapi kalau fathah hadir dia karena apa? Ringan lan yad'uwa lan yar lam yahdiya, bisa tampak fathahnya karena ringan. Jadi kalau akhirnya wawu sama ya dhammahnya disembunyikan, apa alasannya Bu Fran? Apa? Sikal. Kalau keadaan mansub kenapa kok tampak? Karena apa? Karena khafif, mudah, ringan. Iya. Kalau akhirnya alif ditakdirkan badannya harokat apa, Pak Imam? Dhammah dan apa? Iya, dhamma muqaddarah dan apa lagi yang disembunyikan? Dan fathah, yaitu fathah muqaddarah. Alasannya apa? Ta'adzur, karena tidak bisa ta'adzur. Baik, tamrin. Ija'al ma ya'ti mansuban wa madzuman. Jadikan sesuatu berikut ini mansub dan madzum. Yadhabu, fadl ya akhgasa. Apa? Baidah, yadhabu. Seperti tadi, ya yaktubu lan yaktuba lam yaktub. Ya yadhabu apa? Dengan memperhatikan alamat i'rabnya. Yadhabu. Ya, jadikan mansub gimana maksudnya? Lan yadhaba sama lam yadhaba sama nashrabu lan nashraba sama lam nashrab sama yakhrujuna lan yakhruju sama lam yakhruju. Ya sama, lam yakhruju. Mansub dan majnunya dengan hadfun nun. Yasjudani ya, lam yasjuda. Lam yasjuda. Iya. Tarji'ina, lam. Lam tarji'ina. Sama. Kemudian yazni, akhirnya ya. Masukkan lan. lan yazna. Antum terapkan yang di sini apa afal khams apa yang mu'tal akhir itu. Yahdi contohnya. Ya, marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Kalau masukkan lan jadi lan yahdiya. Kenapa? Ringan. Maka fathahnya itu hadir ya. Karena ringan. Kemudian mansubnya dengan apa? Hadful akhir yaitu lam yahdi. Berarti yazni di mana? Tulangi. Lam yazni. Lan lan yazniya ahsan. Kemudian jazmnya lam yazni. Lam yazni ahsan. Yanha fadhal ya fasha. Akhirnya apa ini yanha? Nah, yanha akhirnya apa ini? Bukan. Antum tahu ya sama alif membedakannya itu harakat sebelum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kasrah berarti itu adalah ya, akhirnya adalah ya. Tapi kalau sebelumnya fathah berarti akhirnya itu adalah apa? Ha? Alif yazni. Walaupun tidak ada titik, bukan syarat titik itu. Kalau ada titiknya ya jelas, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada titiknya dilihat harakat sebelum sebelum huruf illah itu. Kalau kasrah berarti huruf illah ini adalah apa? Ya yazni. Tapi kalau sebelumnya itu fathah berarti huruf illah ini apa? Alif. Yanha marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Kalau mansub lan yanha sama yaitu apa? Dengan apa? Fathah muqaddarah alal alifi. Terus kemudian lam yanha yaitu hadfu akhir. Yadnu fadlnya lan yadnuwa sama lam yadnu. Udhkuril marfu'a wal mansuba wal manzuma wa alamati kullin minha. Sebutkan marfu, mansub dan manzum dan alamat masing-masing dari darinya. Yusalli. Ini apa ya Ahab Ibrahim? Marfu, mansub, manzum. Marfu'un. Alamat rafi apa? Dhamma muqaddara. Dhamma muqaddara alal alal apa? Alal ya'i. Ya alal ya'i di atas ya. Mana amin duhuriha tercegah dari tampaknya dhamma itu apa? At-tikal. Mana amin duhuriha at-tikal. Wa illam taf'alu. Apa ini? Taf'alu kan? Manzum. Alamat jazmi apa? Hadfun nun. Li'annahu minal af'al khamsah. Wau jama'ah itu apa? Fi mahali rafin apa? Fa? Wau jama'ah fi mahali rafin apa? Fa'il. Kemudian walan taf'alu. Apa ya? Apa itu? Iya, fi'il mudhari' mansub. Alamat nasabnya apa? Ya, alamat nasabnya apa? Hadfu, hadfun nun. Walan taf'alu, hadfun nun asalnya taf'aluna, nunnya hilang. Ya, af'al khamsa mansubnya dengan hadfu an-nun. Alam tara mansubnya dengan apa? Alam taro, asalnya taro. Wajib dengan hadfu, hadful akhir, yaitu dengan hadful akhir yaitu alif. Ya kuluna, apa ini ya? Marfu. Apa alasannya? Marfu. Tarjaruduhu. Ini nasibi. wal jazimi. Ya. Ya. Alamat rafanya apa? Bukan. Bukan. Thubut. Thubutun nun. Karena apa? Afal. Afal khamsah. Ya, jadi fi'il mudhari' kembalinya ketika tadi, kalau enggak saya akhir afal khamsah atau mu'tal akhir. Alam yaj'al fadli akhir. Fi'il mudhari' manzum. As-sukun. Bi'annahu akhir ya. Tukadzibani mudhari' apa ini? Marfu'un tubutun min al-af'al khamsah. Lan tanalu apa? Fi'il mudhari' apa ini? Ya, wada mansub filan. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya apa? Bukan. Lan taf'alu, lan tanalu. Asalnya tanaluna. Kalau marfu tanaluna. Masukkan lan jadi lan tanalu. Berarti apa? Hadfun nun. Alamat nasabnya hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Li'annahu minal af'al af'al khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Lam yalid ya akhukasha manzum bilam. Alamat jazmnya apa? Sukun. Kenapa sukun? Karena sahih akhir. Sa mudhari' marfu' li tajarrudihi 'ani an-nasib wal jazim. Alamat rafa'nya dhamma muqaddara 'ala al-alif. Ya nama apa? Total akhir. Alam yahdi. Betul ya kemudian. Fi'il mudhari' manzum bilam. Alamat jazmi apa? Akhir akhir. Li'annahu minal minal mu'tal. Li'annahu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Lam yardha. Apa ya? Manzum. Alamat jazminya apa? حذف الآخر يعني لأنه مطلع آخر حسن. تسمعين الحمد لله حبيبها artinya engkau wahai apa wanita sedang mendengar atau engkau wanita sedang mendengar kamu perempuan sedang mendengar. تسمعين apa ini? Irobnya apa? Marfu, mansub atau majzur? Majzum. Tasma'ina. Ya, apa saja? Irobnya apa ini? Tasma'ina. Ya, ya, ya. Marfu, ya, marfu. Marfunya dengan apa? Tubutun nun, li'annahu minal bukan, seakhir marfunya dengan dhamma. Minal apa? Tasma'ina. Tasma'ani, yasma'ani, tasma'ani, yasma'una, tasma'una, tasma'ina. Apa ini? Fi'il mudhari' tiga tadi yang dipilih. Saya akhir apa? Khamsah atau mu'tal akhir? Yang mana? Dipilih tiga. Kalau saya akhir. Saya akhir enggak. Saya akhir marfunya dengan dhamma. Afal khamsah. Afal khamsah. Al-mudhari' afal khamsah. Sudah iskal? Abu Ibrahim, ada muskilah? Ada baru? Ada? Ada? Ada iskal? Ya, ada jelas, Abu Yahya. Ya, enggak jelas mana? Abdul, tanyakan. Sebelum kita berpisah. Ya, cukup ya. Masya Allah, cepat sekali jamnya. Kemarin kita sudah selesai dari pembahas dari i'rab. I'rab tasrif. Tasrif dari madhi sampai zaman, wal makan, wal a'la. Ya sudah ya. Al mudhari' majhul, fi'il madhi dan fi'il mudhari' majhul sudah ya. Ya, sebentar aja. Ya, kita merujuk aja, merujuk yang kemarin untuk memperlancar tasrif dari masing-masing isim dan fi'il. Dilihat halaman 42. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Sudah apa kan? Ya, kita masuk pada contoh misalnya ya khotofa atau ghasala yaghsilu ghuslan. Ghasala yaghsilu ghuslan ya. Jadi antum terapkan kalimat ghasala itu pada wazan di sini. Ya. Kita baca sama-sama ghasala yaghsilu. Ya. Ya, masternya bukan waslan tapi guslan. Karena fi'il karena masdar pada sulasi mujarrad itu simai itu mendengar dari sana, nggak bisa dikiaskan dengan wazan. Kalau dikiaskan dengan wazan kan fa'lan berarti ghuslan, tapi nggak ada masdar ghuslannya, ada adalah ghuslan. Ya, ghuslan. Ya. Jadi beda dengan yang lain, kalau sulasi mazid atau rubai dan rubai mazid itu masdarnya kias, yaitu mengikuti wazan, dikiaskan dengan wazan, diterapkan. Tapi kalau sulati mujarrad itu masdarnya itu tidak fa'lan, tapi ada sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab. Tapi di sini kalau dibaca fa'lan kenapa ya, itu untuk mempermudah biar gampang menghafal. Maksudnya fa'lan, fa'lan ini fa'latin. Ya, adapun masdar bagi masing-masing kalimat tidak masih fa'lan, tapi ya ini sesuai dengan apa yang dikatakan orang sana. Ya seperti di sini contohnya di halaman 46. Ya, 46 kasara yaksiru apa? Kasara. Ghasala yaghsilu ghuslan. Qatafa yaqtifu qatfan. Ghafara yaghfiru apa? Maghfiratan. Ya. Antum pakai apa? Fathah. Ya, ghuslan antum apa Pak Imam? Fathah. Antum apa? Dhamma. Beda-beda ya. Ya, salah ya sunnah ghuslan. Ya wallah alam. Apakah ghuslan atau ghuslan? Ghuslun Jum'ati yang benar dhamma. itu saya penjelasan. Rasulullah. Baik, qatafa yaqtifu qatfan, ghafa kemudian hamala yahmilu hamlan. Ada yang kias dengan wazan. Enggak. Jalasa yajlisu apa? Julusan. Bukan jalusan. Ghafara yaghfiru ghufranan. Bukan ghafran. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Ya bisa ghufranan, bisa maghfiratan. Halaka yahliku halakan. Hadhafa yahliku hadfan. Demikian. Jadi ada yang menyimpang dari wazan karena sifatnya sima'i. Baik. Ya. Sekarang ghasilun. Ghasilun. Ghasilun. Maghsulun. Maghsulun. Maghsulun. Ighsil. Ighsil. La taghsil. La taghsil. La taghsil. La taghsil. La taghsil. La taghsil. La taghsil. Maghsilun. Maghsilun. Maghsilun. Maghsilunnya dua kali. Mighsalun. Mighsalun. Ghusila. Satu lagi ya. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa. Jalasa. Jalasa. Jalasa. Jalasa. Jalasa. Jalasa. Jalisun. Jelas. Biar enggak lupa.